hatiku. Ku sayang, ku cinta padamu sayangku. Maafkan diriku sayang, ku tidak memilih dirimu. Karena orang tuaku tak suka pada dirimu. Padahal ku setia, ku cinta padamu. Setia, ku cinta padamu.